Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita akan melanjutkan insyaallah taala menuju bab yang ke-18. Kalau kita sudah lalui pada bab-bab yang lalu membuat tangisnya kedua orang tua dan bagaimana pula doa pengaruhnya doa orang tua, maka pada bab ini al-muallif yakni al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan tentang menyampaikan Islam kepada orang tua yang beragama selain Islam. Beliau sebutkan bab عرض الإسلام على الأم النصرانية. Bab menawarkan Islam kepada ibu yang beragama Nasara. Nah, upaya untuk mengajak kepada kedua orang tua yang beragama selain Islam, upaya dari anak yang tentunya tidak lepas dengan pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan disebutkan hadis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kisahnya salah seorang sahabah yang tidak asing lagi bagi kita, bahkan paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana beliau menyampaikan Islam kepada orang tuanya, dalam hal ini ibunya sendiri. Diriwayatkan haddatsana Abdul Walid Hisham ibn Abdul Malik qala haddatsana عكرمة حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا ahabbani. Inna ummi qad kuntu uridaha 'ala al-islam fata'ba. Wa qultu laha fa'abat. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدع الله لها فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدع الله لي ولأمي فقال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. Diriwayatkan dengan sanadnya yang sudah kita dengarkan, berkata Abu Katsir As-Suhaimi menyatakan, aku telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan, ma sami'a bi ahadun yahudiyun wala nasraniyun. Tidaklah mendengar seorang pun dariku, baik dia seorang Yahudi, ataupun dia seorang yang beragama Nasara. Illa ahabbani. Melainkan Allah Jalla wa'ala, atau melainkan orang tersebut akan cinta kepadaku. Tidaklah seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasara yang mendengar tentang aku, melainkan dia akan cinta kepadaku. Nah, kemudian kata beliau, aku menginginkan, dan sesungguhnya ibuku, kata beliau, aku menginginkan supaya bisa masuk Islam. Akan tetapi beliau enggan untuk menerima, tadinya untuk menerima tawaran tersebut. Maka aku sampaikan, aku berusaha untuk menyampaikan, menawarkan kepadanya. Akan tetapi masih pula menolak. Sehingga kata Abu Hurairah, aku mengambil sikap, aku berinisiatif untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada beliau mencoba untuk meminta pendapat beliau. Dan sisi lain yang terpenting, aku minta didoakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ud'ullaha laha. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah untuknya, untuk ibuku ya Rasulullah, agar diberikan kelonggaran hatinya oleh Allah Jalla wa'ala untuk bisa masuk ke dalam Islam. Fada'a, yang akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memenuhi permintaan Abu Hurairah, mendoakan ibu Abu Hurairah. Setelah itu kemudian Abu Hurairah pulang. Fa'ataituha, aku kata Abu Hurairah pulang ke rumah untuk menemui ibuku. Waqad ajafat 'alaihal bab. Sementara dalam keadaan ibu telah menutup pintu rumah. Nah, artinya belum siap saat ketika itu untuk menerima kedatangan anaknya. Sehingga akhirnya ditutuplah pintu rumahnya. Waqultu, kemudian setelah itu terdengar suara dari dalam. Suara ibunya menyatakan, ya Aba Hurairah, inni aslamtu. Sungguh, ketahuilah bahwa aku telah masuk Islam. Dia menyatakan secara terus terang di saat itu bahwa dirinya telah masuk Islam. Maka aku segera kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Wa qultu ya Rasulullah, ud'u Allah li wa li ummi. Doakan kepada Allah Jalla wa Ala untukku ya Rasulullah dan juga untuk ibuku. Wa qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam doakan, Allahumma ya Allah, abduka Abu Hurairah wa ummuh. Hambamu Abu Hurairah dan ibunya, ahibbahuma ilan nas. Jadikan dia dicintai di hadapan manusia. Jadikan keduanya, Abu Hurairah maupun ibunya, dicintai di hadapan manusia. Demikian kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menghadapi orang tuanya sendiri. Apalagi adalah orang tua tadi ibunya. Nah, hadis yang bersama kita adalah hadis yang sahih dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad rahimahumullah. Menunjukkan dari peristiwa ini bahwa ibu Abu Hurairah adalah beragama Nasrani. Kita dapat buktikan atau ketahui dari yang sudah tampak. Apa yang diperbuat oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah meletakkan judul Aradul Islam alal Ummi An-Nasraniyah. Menawarkan Islam kepada ibu yang beragama Nasara. Nah, secara jelas Al-Imam Bukhari meletakkan judul An-Nasraniyah, ibu yang beragama Nasara. Kemudian dikutip salah satu kisahnya, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ibu beliau bernama Umaymah. Amimah atau Umaymah bintu Sabih. Ada yang menyatakan bintu Sofih sebagai pengganti huruf Ba. Maka jadilah dengan huruf Fa, Sabih, Sofih. Ada pendapat yang menyatakan Sabih, ada yang menyatakan Sofih. Ibnul Harith, Umaymah ibnu Sabih atau ibnu Sofih, Ibnul Harith. Demikian riwayat yang menyebutkan tentang nama beliau radhiyallahu ta'ala anha. Nah, dikatakan bahwa tidaklah mendengar seorang pun dariku Yahudi maupun Nasrani melainkan akan cinta kepadaku. Bayangkan, tidak bisa ketahui. Nah, orang yang beragama selain Islam bisa cinta kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Yahudi, bagaimana mereka? Nasara, bagaimana mereka? Nah, yang keduanya tergolong sebagai ahlul kitab. Nah, kata beliau, tidaklah mendengar dariku, nah, melainkan akan cinta kepadaku. Maka kita bisa bayangkan, nah, kalau kedua agama tersebut cinta kepada Abu Hurairah, nah, bagaimana keberadaan kelompok Syiah yang sangat membenci kepada salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, bahkan saking bencinya dan mengeluarkan celaan dan cacian kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kaum Syiah, nah, sangat bencinya kepada beliau. Sehingga sampai-sampai dikatakan Abu Hurairah sebagai seorang mesin pencetak hadis. Nah, suatu kata celaan dan menjatuhkan kedudukan kredibilitas beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, adanya kedengkian kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu karena beliau memang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, dan itu telah disepakati oleh para ulama. Maka sudah tidak asing lagi dan seringkali kita baca hadis tidak lepas an Abi Hurairah telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kapan lagi kita baca hadis setelah riwayat sahabat yang lain, ketemu lagi dengan riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka sangatlah besar jasa beliau terhadap Islam, menuangkan ilmu dari sumber yang jernih kepada umat ini melalui hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab beliau banyak meriwayatkan hadis karena di masa hidup beliau banyak meluangkan waktu untuk bermulazamah, untuk belajar secara langsung, mempersiapkan waktu lebih banyak untuk dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan sahabat yang lainnya. Mungkin sahabat yang lainnya sibuk dengan adanya kesibukan dan urusan dan dakwah yang lainnya. Nah, sementara Abu Hurairah berusaha meluangkan waktu dalam kesehariannya untuk bisa selalu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya akan terkucur sekian deras ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, karena setiap langkah, setiap waktu selalu akan tercurahkan ilmu yang bersih yang diterima oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Maka demikian keutamaan beliau dan tentunya fadilah yang didapatkan oleh beliau bukan hanya di masa hidup beliau tetapi sepeninggal beliau. Bayangkan lebih dari 14 abad yang lalu sampai hari ini kita masih baca riwayat hadis darinya. An-Nabi Hurairah. Apakah dengan itu kemudian lewat begitu saja? Tentunya tidak demikian, melainkan pelakunya yang menyalurkan, menuangkan tadi, menyambung riwayat dari Rasul hingga sampai kepada umat tadi akan terus mengalir pahalanya. Di sini menunjukkan bagaimana keutamaan ilmu. Tidak hanya berhenti ketika pelakunya masih hidup, tetapi sepeninggal dunia terus mengalir, mengucur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika telah meninggal anak cucu Adam, yakni manusia, maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara. Salah satunya adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, yang diajarkan. Sehingga orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tidak mengerti jadi mengerti tentang al-haq. Nah, yang tadinya mungkin bergelimang kepada dosa, kemaksiatan, kesyirikan, kemudian bisa sadar, tergugah hatinya untuk bisa menerima al-haq. Merupakan hidayah dari Allah Jalla wa'ala melalui seseorang yang menyampaikan, yang mengajarkan. Maka tentunya perantara yang menjelaskan, mengajarkan ilmu agama Allah Jalla wa'ala akan mendapatkan bagian yang besar berupa pahala. Nah, satu orang, dua orang, sekian orang. Jangankan sekian banyak, satu orang saja. Sebagaimana hadis Nabi SAW sebutkan, La'ahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh Allah Jalla wa'ala akan berikan hidayah kepada hamba melalui engkau. Nah, sampai seseorang tadi mendapatkan petunjuk, nah, mengetahui kebenaran, maka khairun laka min humrin na'am, jauh lebih baik bagimu dibandingkan mendapatkan unta yang berwarna kemerah-merahan sebagai lambang binatang itu adalah hanya bisa dimiliki orang-orang yang kaya, yang memiliki harta yang banyak untuk bisa mendapatkan, membeli, memiliki unta tersebut. Maka memberikan hidayah, memberikan arahan kepada seseorang sampai dia mengerti, nam jauh dibandingkan harta tersebut. Demikian fadilah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana sudah berlalu dalam hadis-hadis yang lalu, manaqib, keutamaan-keutamaan beliau. Maka di sini dengan ilmu yang beliau miliki, beliau tidak hanya peruntukkan kepada diri beliau, tapi tidak terlupakan kepada orang tuanya sendiri. Beliau berkeinginan dengan sangat, dengan harapan yang begitu tinggi, agar orang tuanya yang belum masuk Islam, beliau dakwahi, beliau sampaikan Islam. Semoga tentunya Allah Jalla wa'ala berkenan dan memberikan hidayah, dan akhirnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berdasarkan dari riwayat ini, menunjukkan pertama bolehnya at-tahadduts an ba'dil fadail wal manaqib limaslahatin idza amina al fitnah. Bolehnya tahadduts, membicarakan atau menyebutkan an ba'dil fadail wal manaqib, tentang keutamaan yang dimilikinya, bolehnya menceritakan itu limaslahatin, dengan tujuan kemaslahatan. Idza aminal fitnah, dengan syarat aman dari fitnah. Jika jangan sampai menimbulkan kemudian ujub, bangga diri, atau kemudian riya, mendapatkan pujian dari orang lain. Maksudnya bagaimana? Bukankah tadi telah kita dengarkan bahwa Abu Hurairah menyatakan ma sami'a bi ahadun yahudiyyin wala nasraniyyin illa ahabbani. Tidaklah seorang pun yang mendengar dariku seorang Yahudi dan tidak pula Nasrani melainkan akan cinta kepadaku. Bukankah di situ Abu Hurairah menyebutkan al-fadail, al-manaqib, tentang dirinya. Nah, ini diperbolehkan menyebut-nyebut tentang kebaikan atau kemuliaannya idza aminal fitnah, sekali lagi jika aman dari fitnah. Salah satu bentuk fitnah adalah ujub, bangga diri, dan demikian pula riya, ingin mendapatkan pujian dengan kalimat yang dia sebutkan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah orang yang bisa menjaga itu, sehingga beliau sampai menyatakan itu sekaligus untuk menunjukkan bahwa beliau itu dicintai selain juga kaum muslimin. Manfaat yang kedua, faddalallahu ta'ala ala ba'di ibadih. Allah Jalla wa'ala berikan keutamaan kepada sebagian hamba-hambanya. Ada sebagian hambanya yang Allah berikan keutamaan lebih dari standarisasi, dari keumuman yang ada. Nah, salah satunya contoh yang disebutkan dalam hadis ini. Allah berikan keutamaan kepada Abu Hurairah. Apa keutamaannya? Bi an yuhibbahul muslim wal musyrik. Bahwa beliau dicintai oleh orang muslim dan juga oleh orang musyrik sekalipun. Nah, keutamaan dari Allah Jalla wa'ala. Nah, faedah yang ketiga, fihi talabud du'a mimman yutawassam fihi iltaqa wassalah. Menunjukkan bolehnya meminta doa dari orang yang disifati ketakwaan dan as-salah, kebaikan. Tentang masalah ini juga telah disebutkan bahwa apa yang tersebut dari faedah ini terambil dari hadis. Sementara peristiwa hadis itu adalah permintaan doanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal masalahnya apakah boleh setiap diri untuk meminta doa Nah, kepada orang yang takwa, orang yang saleh. Nah, maka seyogianya bagi seseorang untuk berdoa sendiri. Nah, dia meyakini bahwa doanya itu didengar, pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah Jalla wa ala pasti akan mengabulkannya. Dia berhusnudzan, baik sangka kepada Allah Jalla wa ala. Nah, bukan kemudian dia nilai dirinya itu banyak dosa sehingga kemudian dia minta doa kepada orang lain, orang yang soleh. Nah, sehingga dengan itu bermudah-mudahan. Setiap waktu dia berdoa, minta didoakan dari orang-orang soleh. Nah, tidak kemudian seperti itu, melainkan dia berdoa kepada Allah sebagaimana Allah telah janjikan, ud'ullaha ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Nah, dia mempercayakan kepada dirinya bahwa dirinya tidak akan mungkin untuk disingkirkan, tidak dipedulikan oleh Allah Jalla wa'ala, melainkan Allah perhatikan sekalipun dirinya memiliki dosa. Nah, adapun apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah adalah juga bentuk kekhususan, karena yang beliau minta adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan di saat beliau masih hidup. Nah, di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Wallahu ta'ala a'lam. Faedah yang keempat, fadlu Abi Hurairah wa ummih radhiyallahu ta'ala anhuma, adanya keutamaan sahabat yang mulia ini Abu Hurairah dan juga ibunya radhiyallahu ta'ala anhuma, wal ihtimam bi da'watil walidah wal aqarib, dan menunjukkan bagaimana kesungguhan mendakwahi ibunya dan juga aqarib, karib kerabatnya. Wasabru 'alal idha, demikian pula sabar di dalam menghadapi gangguan. Nah, termasuk juga apa yang dihadapi oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, gangguan karena ibunya tidak secara langsung bisa menerima Islam. Sebagaimana tadi telah disebutkan, kuntu uriduha 'alal Islam fata'ba. Aku menginginkan beliau supaya bisa masuk Islam, fata'ba, tapi menolak, enggan pada asalnya. Nah, fakultu laha fa'abat. Aku berusaha katakan, sampaikan, dakwahi beliau, fa'abat, tetapi beliau pun masih menolak. Yang pada akhirnya kemudian meminta doa kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai upaya dari usaha dan juga dengan doa. Nah, maka menjadi pelajaran buat kita bahwa mendakwah itu tidak langsung kemudian bisa atau langsung bisa diterima, tapi memerlukan kesabaran. Ada saat-saatnya seseorang itu melalui proses. Ada yang gampang untuk didakwahi, untuk menerima Islam, menerima al-haq, menerima tauhid, menerima sunnah. Ada pula yang harus melakukan proses. Nah, bisa kadang melalui kita secara langsung, tapi sisi lain bisa melalui perantara, pihak ketiga. Nah, mungkin kalau dari kita langsung, ada rasa merasa malu atau merasa ada sedikit gengsi untuk menerima dari kita, tapi melalui pihak yang lain kemudian justru bisa menerima. Nah, maka terus kita tidak henti-hentinya untuk berupaya menyampaikan, mendakwahkan al-haq, nah, agar itu bisa dinikmati oleh semua hamba Allah Jalla wa'ala yang namanya manusia. Nah, sebagai rahmatan lil alamin. Beberapa faedah yang sudah kita dapatkan, tinggallah yang perlu kita ketahui sebagaimana yang sudah kita jalani adalah perawi-perawi yang disebutkan. Haddatsana Abul Walid Hisham ibnu Abdul Malik. Nama ini sudah tersebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Nah, tepatnya pada hadits yang pertama. Kalau kita mau buka-buka kembali hadits-hadits yang sudah kita pelajari dengan perawi-perawinya, akan ketemu pada hadits yang pertama. Haddatsana Abul Walid, yakni Hisham ibnu Abdul Malik. Nah, siapa beliau? Lengkapnya adalah Hisham ibnu Abdul Malik Al-Bahili At-Tayalisi. Al-Bahili At-Tayalisi. Seorang imam, Al-Hafidh, gelarnya Al-Hafidh, Al-Hujjah, dan juga Mutqin. Kokoh kekuatan hafalannya. Nah, beliau seorang yang faqih, beliau seorang yang aqil. Tata cara pandang atau akalnya adalah cerdas, aqil. Kemudian beliau seorang imam yang berada di zamannya. Nah, jalilan indan nas. Orang yang dimuliakan di hadapan masyarakat di masa itu, di masa beliau. Nah, yang beliau wafat pada awal bulan Rabi'ul Awal. Pada tahun 227 Hijriah. Dengan usia 94 tahun. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah perlu diketahui meriwayatkan dari Abul Walid di dalam Sahihul Bukhari seberapa banyak hadisnya? 107 hadis. Di dalam Sahihul Bukhari Al-Imam Bukhari sekian banyak meriwayatkan hadis darinya dari Abul Walid Ibnu Hisham Ibnu Abdul Malik. 107 ahadith. Taib, kalau kita sudah ketahui dan mengingatkan kembali nama beliau, Abul Walid Hisham ibn Abdul Malik, menyatakan, haddatsana Ikrimah ibn Ammar, telah menceritakan kepada kami Ikrimah ibn Ammar. Ikrimah ibn Ammar, kunyahnya Abu Ammar, ahadul a'immah, salah seorang dari imam-imam para muhaddithin yang riwayatnya disikahkan oleh Al-Imam Ibn Ma'in dan Al-Ajali. Riwayatnya dikuatkan oleh Ibn Ma'in dan Al-Ajali. Beliau seorang yang ummiyan hafidhan. Dikatakan ummi sebagai sosok yang tidak bisa baca dan tulis. Maka demikian keberadaan Ikrimah ibn Ammar. Hafizun, tapi beliau seorang yang hafil. Seorang yang hafal. Kuat hafalannya. Mustajabud da'wah. Salah seorang hamba Allah Jalla wa'ala yang dikabulkan doanya. Disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyebutkan keutamaan beliau. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan tentang keutamaan Ikrimah ibn Ammar. Haddatsana Ikrimah ibn Ammar. Ikrimah ibn Ammar menyatakan haddatsani Abu Katsir As-Suhaimi. Inilah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Telah menceritakan kepadaku Abu Katsir As-Suhaimi. Siapa Abu Katsir As-Suhaimi? Nama beliau Yazid bin Abdurrahman. Ada pula pendapat yang menyatakan selain nama itu. Yang jelas yang sudah dapat kita namanya adalah Yazid bin Abdurrahman. Bagaimana status beliau di hadapan para muhaddithin? Thiqatun, seorang yang thiqah. Selesailah sudah matan dan juga sanadnya yang sudah kita dapatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk jadikan ilmu yang telah kita capai, kita dapatkan sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan dimudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.